السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الذي جلسنا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصية الله سبحانه وتعالى dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan wasiat yang paling bermanfaat yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah azza wa jal wasiatkan kepada para nabi dan rasul. Dan setiap dari kalangan para nabi dan rasul menyampaikan wasiat ini kepada umatnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa qalatu an-nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada, dan ikutilah keburukan itu dengan memperbanyak amalan saleh yang akan menghapuskan keburukan dan kesalahan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sangat banyak sekali diriwayatkan, termasuk yang kita sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melepas pasukan yang akan dikirim satu daerah untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat yang pertama kali beliau sampaikan adalah agar mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dalam beberapa riwayat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, salatlah 5 waktu, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan para sahabat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa yang memimpin kalian. Dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadith Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usikum bitaqwallahi ta'ala, fi sirri amrika wa alaniyatih. Aku wasiatkan kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri amrika wa alaniyatih. Baik di saat kamu sendirian, demikian pula di khalayak ramai. Dan masih banyak lagi riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Syekhul Islam, wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin 'aliyah. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihat secara khusus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Mu'adz sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dari kalangan sahabatnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan orang yang diutus tersebut tentu memiliki ilmu, memiliki fikih yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Fa innahu qala lahu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu. Ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian beliau mengajarkan satu zikir yang hendaknya diucapkan pada penghujung salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, mengingatmu dan bersyukur kepadamu dengan beribadah kepadamu ya Allah. Dan itu disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Khuzaimah dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa kana yurdifuhu wa ra'ah. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam hadis yang masyhur pula, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu tentang hak Allah dan hak hambanya. Ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan apa pula hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya fihi annahu a'lamul ummati bil halal wal haram. Dan diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengatakan tentang Mu'adz bin Jabal, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah umat yang paling berilmu tentang al-halal wal haram, yang paling mengerti tentang hukum al-halal wal haram. Dan ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah dan Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada Mu'adz bahwa beliau adalah orang yang paling mengerti tentang urusan halal dan haram. Wa annahu yuhsyaru amama al-ulama bi ghazwa ay bi khatwa. Dan bahwa beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan para ulama dalam keadaan Mu'adz bin Jabal bi ghazwa. Yani beliau lebih maju di depan dalam rajangan ratwa bi hajar, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu lebih di depan dari para ulama yang lainnya, ramyatan bi hajar ay ratwa bi hajar, sejauh lemparan batu, yang menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dan kedudukan beliau dalam hal ilmu dan keutamaan yang mengalahkan kedudukan para ulama yang lainnya. Hal itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Ibn Sa'ad beliau menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Sa'ad, namun riwayat ini mursal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Mu'adz bin Jabal amam al-ulama biratwah. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu itu di hadapan para ulama biratwah, ya, biratwah yani sekian langkah ke depan. Dalam riwayat lain ramya bihajar atau radwa bihajar, yani sejauh lemparan batu. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan pula oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan law istakhlaftu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu fasa'alani anhu Rabbi azza wa jalla. Kalaulah seandainya aku mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi khalifah dan aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mengapa engkau mengangkat Mu'adz menjadi khalifah? Maka aku akan mengatakan sami'tu nabiyaka sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan nabimu ya Allah, bahwa nabimu sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ulama idza hadaru rabbahum azza wa jalla kana Mu'adz baina aydihim ratwatan bihajar. Bahwa sesungguhnya para ulama apabila mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada yaumul qiyamah para ulama dikumpulkan, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu di hadapan seluruh para ulama ratwa bihajar, sejauh lemparan batu. Maksudnya bahwa Mu'adz lebih depan, ya, dalam hal keutamaan, dalam hal ilmu. Nah, meskipun dalam beberapa riwayat terdapat kelemahan, namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak sekali jalur-jalur riwayat ini sampai beliau menyimpulkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sahih, disebutkan dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah jilid 3 nomor hadith 1091 yang menjelaskan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa min fadlihi annahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubalighan anhu. Dan di antara keutamaan Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus beliau, mengutus ke negeri Yaman, mubalighan anhu, untuk menyampaikan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mu'adz bin Jabal yang menjadi da'i, mengajak mereka, menyuruh mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, da'iyan wa mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli Yaman. Beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai da'i, ya, sebagai mufaqqih yang mengajarkan ilmu kepada umat, sebagai mufti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh umat, dan bahkan sebagai hakim ke negeri Yaman, kepada penduduk Yaman yang ketika itu mereka dari ahli kitab. Maka ini menunjukkan kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana yushabbihuhu bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dan beliau menyerupakan Mu'adz bin Jabal itu dengan Ibrahim al-Khalil, Khalilullah alaihi salatu wassalam, wa Ibrahim imamun nas. Dan Ibrahim alaihi salam adalah imamnya manusia, yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, mengikuti millah beliau. Wattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikuti millah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'a. untuk kalian pada Ibrahim dan yang bersamanya uswatun hasan, contoh teladan yang terbaik dalam hal bersikap, dalam hal bermauqif, kokoh istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Bahwa Mu'adz adalah ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid riwayat ini, demikian pula Hilyatul Awliya, Abu Nu'aym dalam Hilyah Al-Awliya menyebutkan dengan sanadnya dari Farwa bin Nawfal Al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya, menyebut keutamaan Mu'adz bin Jabal, maka beliau mengatakan, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Disangka oleh orang yang mendengar bahwa Mu'adz bin Jabal membaca ayat, membaca Al-Quran Al-Karim, kata dalam Al-Quran, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Namun Ibnu Mas'ud membaca inna Mu'adzan. Beliau tidak maksudkan baca ayat tentunya. Namun ada yang menyangka bahwa beliau membaca ayat. Maka ada yang mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Maksudnya bukan inna Mu'adz, tapi inna Ibrahim. Ibrahim itulah yang umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, mana sih itu? Saya enggak lupa ayat itu. Saya enggak lupa. Namun beliau sengaja menyebut Mu'adz untuk menyerupakan Mu'adz dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau menjelaskan, hal tadri mal ummah wa mal qanit? Apakah engkau mengetahui apa makna ummah itu dan apa makna qanit? Kana ummatan, apa yang dimaksud ummah? Qanitan, apa yang dimaksud qanit? Faqultu, Allah wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-ummah alladhi yu'allimun nasa al-khaira. Yang dimaksud ummat itu adalah yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itu ummat. Yani yang dimaksud ummat di sini adalah imam. Al-imam, al-muqtada bih. Yang diikuti, yang dijadikan sebagai teladan. Yang mengajarkan kebaikan kepada ummat ini. Itulah ummat. Wal-qanitu, yang dimaksud al-qanit, al-muti'u lillahi wal-rasul. Dan yang dimaksud qanit adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa kana Mu'adzun yu'allimu an-nasa al-khaira wa muti'an lillahi wa rasulih. Dan adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan beliau juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Beliau dai. Yang mengutusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia sembarangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Mu'adz untuk menjadi dai yang mewakili dakwah beliau di negeri Yaman, melainkan menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, thumma innahu sallallahu alaihi wasallam wassahu hadhihi alwasiyah. Kedudukan Mu'adz bin Jabal yang demikian mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Mu'adz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz, Fala tada'anna dubra kulli salat, jangan engkau meninggalkan di penghujung setiap salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Mu'adz bin Jabal, lalu kemudian beliau memberi wasiat dengan wasiat ini. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa wasiat ini adalah wasiatun jami'ah yang mengumpulkan kebaikan. Kebaikan dunia demikian pula kebaikan akhirat. Wa hiya kadzalik, dan memang demikian keadaannya. Kata beliau, demikian keadaannya. Wasiat ini adalah wasiatun jami'ah. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memasukkan hadis ini di antara al-arba'in, 40 hadis yang atau 42 hadis yang beliau sebutkan, termasuk di antara hadis-hadis yang jami' mani'. Naam, min jawami'il kalim min Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas, singkat namun padat, ya, memiliki makna dan kandungan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan akhirat. Bagi siapa? Liman aqalaha, kata beliau, bagi orang yang benar-benar memikirkannya. Maka nasihat ini nasihat yang sangat bermanfaat bagi orang yang memikirkannya. Ma'a annaha tafsirul wasiyatil Qur'aniyah, dan ini adalah merupakan penafsiran dari wasiat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nah, ini penjabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada Mu'adz sebagaimana beliau menyampaikan hal ini kepada umat secara umum agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari takwa Allah, hakikat dari takwa Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah imanan wa ihtisaban. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah Tabukiyah, kata beliau, wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-'amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Hakikat dari takwa Allah Subhanahu wa taala adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Fa yaf'alu ma amara Allah bihi imanan wa tasdiqan bi wa'dih. Lalu dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh keimanan dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Wa yatruku ma nahaa Allah anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'i. Lalu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia meyakini larangan itu dan takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi inti dari takwa Allah Azza wa Jal, imtithalul awamir wa jitinabun nawah. Menjalankan perintah dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa Allah ma'asyara wa rahmatullah bukan hanya sekedar di lisan. Kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menuntut ilmu. Kalau sudah memiliki ilmu, maka berarti dia bertakwa. Belum tentu. Itu hanya wasilah. Itu hanya menjadi sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dengan takwa Allah Azza wa Jalla adalah mengamalkan. Mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang. Dengan penuh keimanan, yakin dengan janji-janji Allah dan takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya ikhwan. Ya. Tentu kita mengetahui bahwa wasiat takwa ini sudah sering kita dengarkan. Bahkan dalam setiap khutbah Jumat kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang takwa dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum bitaqwallah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Sering kali kita mendengarkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kita telah mengaplikasikan dalam kehidupan? Yang terpenting adalah al-amal. Apakah kita telah mengamalkannya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan. Di hadapan manusia atau pada saat kita sendirian? Di saat kita sendirian tidak ada manusia yang melihat apa yang kita perbuat. Biasanya seorang ketika di hadapan manusia dia bisa menjaga diri. Dia bisa memelihara dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan, ya, karena dia malu. Dia malu di hadapan manusia. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka ini bukan takwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan takwa Allah Tabaraka wa taala meyakini bahwa dimanapun kita berada, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kita perbuat, sehingga timbul rasa takut pada diri kita. Ketika kita mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita meninggalkan apa yang diharamkan Allah Tabaraka wa taala karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Talha bin Habib rahimahullahu taala tatkala beliau menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan takwa. Kata Talha bin Habib, "Idza waqa'atil fitnah fa atfi'uha bittaqwa." Apabila terjadi fitnah, ketika muncul fitnah, fitnah apa saja? Fitnah syubhat, fitnah syahawat. Maka padamkan fitnah itu dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara itu seorang mampu memadamkan fitnah dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya, "Wa ma taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Maka dijelaskan oleh Falak bin Habib rahimahullah, "An ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah." Engkau beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala nur min Allah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan Allah Azza wa Jalla, di atas kitabullah, di atas bimbingan Allah, yang engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau takut dari siksa Allah Azza wa Jalla. Itulah takwa. Ketika seorang beramal, mengapa dia beramal? Karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Bagaimana cara dia beramal? Ala nur, dengan ilmu, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, al-kitab was sunnah. Ketika engkau meninggalkan sesuatu, mengapa engkau meninggalkan perbuatan itu? Karena itu perbuatan maksiat. Mengapa engkau meninggalkannya? Karena engkau takut. Takut kepada Allah, takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara engkau meninggalkannya? Dengan ilmu, ala nurin min Allah. Dengan bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita berusaha untuk menyelimuti diri kita, membungkus tubuh kita dengan apa? Dengan takwa Allah. Wa libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Seorang penyair mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbas idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryan wa in kana labisa." Apabila seseorang tidak memakai pakaian ketakwaan, pada hakikatnya dia itu telanjang. Meskipun dia berpakaian. Sebagian penyair ada yang mengatakan ala innamat taqwa hiyal izz wal karam wa innamat dunya hiyal dhull was saqam wa laysa 'alal mar'i taqina qisatun idza haqqaqa taqwa wa in haka aw haja. Ketahuilah sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan yang sebenarnya, ikhwan. Kemuliaan itu bukan kedudukan di dunia. Kemuliaan itu bukan harta yang melimpah. Tapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan menjadi mulia di sisi Allah dan dia akan menjadi seorang yang mulia di hadapan manusia. Sesungguhnya ketakwaan itu, kata beliau, hiyal izz wal karam, itulah kemuliaan dan keagungan. Wa innamad dunya hiyal dhull was saqam, dunia itu kehinaan dan fana, kelemahan, kerendahan. Wa laysa 'alal mar'i taqina qisatun, seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak rendah kedudukannya. Dengan syarat idza haqqaqa taqwa, apabila dia benar-benar mewujudkan ketakwaannya kepada Allah, wa in haka aw hajan, meskipun dia pekerjaannya haid atau hajjan. Hajjan itu kan tenun. Tenun pakaian, tenun ini, kain. Hajjan yakni tukang bekam, meskipun itu pekerjaannya. Namun kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, dia wallahi orang yang paling dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Bukan hanya sekedar jadikan sebagai pelajaran-pelajaran pada kajian-kajian kita. Karena masalah takwa ini sudah sering dibahas. Ya, kewajiban seorang bertakwa sudah sering disampaikan. Namun yang terpenting sekarang ini adalah apakah kita telah merealisasikan dalam kehidupan? Apakah kita benar-benar telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi apapun. Bukan hanya mengamalkan yang zahir, tapi demikian pula batin kita. Nah, menangisi dosa-dosa yang kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, ya, muhasabah, mengoreksi diri kita. Karena bagaimanapun kondisi kita, tidak terlepas dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-haditsul qudsi, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian ini selalu berbuat kesalahan siang hari di malam. Itulah kondisi manusia. Selalu berbuat salah. Namun yang terbaik adalah memperbaiki kesalahan. Ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa taala sambil kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Hiasi diri kita dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan berbuat, maka koreksi, apakah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Apakah yang seperti ini akan menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah ataukah kita semakin jauh? Begitulah ya ikhwan, dalam menyikapi segala aktivitas kita di dunia. Perhatikan apa yang akan kita amalkan. Pada saat kita mengamalkan, apakah amalan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan berubah akhlak kita? Apakah memperbaiki kondisi muamalah kita dalam hal al-halal wal haram? Jika terdapat salah satunya, maka ketahuilah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu akan bermanfaat. Dan itu bagian dari al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Oleh karena itu kata para ulama, ketika mereka menjelaskan tentang al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kullu ilmin, ya, kullu ilmin la yuwarithu imanan wa la yuhadzibu akhlaqan wa la yuslihu muamalatahu, ay fi ahkamil halal wal haram, fa huwa min al-ilm alladhi la yanfa'. Setiap ilmu yang tidak mewariskan keimanan, tidak menambah keimanan, yang tidak merubah akhlak, yang tidak memperbaiki akhlak, dan tidak semakin memperbaiki muamalah dia dalam hal hukum-hukum halal dan haram, maka itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan waliyaz billah, pada saat seseorang mempelajari ilmu yang asal hukum ilmu tersebut bermanfaat, asal hukum ilmu itu dianjurkan mempelajari ilmu syar'i, namun tidak menambah keimanannya, tidak merubah akhlaknya, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa ilmu yang dia pelajari itu akan menjadi hujjatun alaih, yang akan membinasakan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'anul Karim ini bisa menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu. Akan tetapi bisa pun sebaliknya, menjadi hujjah yang akan membinasakan kamu. Apabila engkau mempelajari bukan karena Allah, apabila engkau mempelajarinya lalu kamu tidak mengamalkannya, maka menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tafsir dari wasiat Al-Qur'anul Karim. Lalu kata beliau, amma bayanu jam'iha falianna al-'abda 'alaihi haqqan. Adapun penjelasan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wasiat yang jami'ah, yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, disebabkan karena seorang hamba itu memiliki dua hak. Hakun lillahi azza wa jalla wa hakun li'ibadih. Hak yang harus dia tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hak untuk hamba-hambanya. Jadi ada dua hak yang harus ditunaikan. Thumma al-haqqu alladhi 'alayhi la budda an yukhilla bi ba'dihi ahyadan. Kemudian hak yang menjadi kewajiban dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti kadang-kadang dia terjatuh dalam kekeliruan, ya, kesalahan. Ya, itu namanya seorang hamba, manusia seperti itu keadaannya, seperti kita sebutkan. Kadang-kadang kita jatuh dalam kesalahan, kadang-kadang kita jatuh dalam kekeliruan, sadar atau tidak sadar. Imma bitarki ma'murin bihi, ada kalanya kesalahan itu disebabkan karena seorang meninggalkan apa yang diperintahkan, aw fi'li manhiin anhu, atau dia melakukan sesuatu yang terlarang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. Wa hadhihi kalimatun jami'ah, dan ini kalimat yang mengumpulkan hal, bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada. Berusaha menjaga diri, berusaha memelihara diri, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, terus, ya, kapanpun, dimanapun, karena kita yakin dimanapun kita berada, apapun yang kita amalkan tidak akan terlepas dari kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terlepas. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra, mengetahui segala yang rahasia, wa akhfa, dan bahkan lebih tersembunyi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Hafidz Al-Hakami ketika beliau menerangkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa huwa alladhi yara dabibadz dzarri fil dhulumati fawqa summi as-saqri wa sami'un lil jahri wal ikhfati bi sam'il wasi'i lil aswati wa 'ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata 'ilman bil jalli wal khafi. Kata beliau, wa huwa alladhi yara dabibadz dzarri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat langkah semut di kegelapan malam, yang berjalan di atas batu, Allah Subhanahu wa taala melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar segala suara dengan berbagai macam bahasa, Allah Subhanahu wa taala alladhi wasi'a sam'uhul aswat, yang Maha luas pendengarannya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ma bada wa ma khafi, yang nampak dan yang tersembunyi. Yang nampak dan yang tersembunyi. Ahata ilman bil jalli wal khafi. Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup seluruhnya, yang nampak dan yang tersembunyi. Kalau seperti ini keyakinan kita, ma'asyarul qurahmah sumuh, mau ke mana kita? Mau ke mana kita? Lolos dari pengawasan Allah? Tidak bisa sama sekali. Dimanapun kita berjalan di muka bumi ini, bahkan di seluruh jagat raya ini, kita tidak akan bisa terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'hum ayna masan. Tiga orang yang berbisik-bisik, Allah yang keempat. Lima orang, Allah yang keenam. Allah bersama mereka di mana pun mereka berada. Nah, dinukilkan dari Abu Al-Athahiyah bahwa beliau mengatakan, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib." Ketika engkau sendiri dalam satu hari, jangan kamu mengatakan aku sendirian. Ada yang mengawasiku. Masyaallah wa rahmatullah, kalau ini kita tanamkan pada diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghisab ya apa yang kita lakukan, ucapan kita, perbuatan kita itu terus dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin, masyaallah wa rahmatullah, akan berani kita berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah berani kita? Muhasabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Jangan sampai kita mengoreksi orang lain, kita lupa dengan diri kita sendiri, yang menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa dari berbagai macam cobaan, apa yang menimpa diri-diri kita dari berbagai macam fitnah, harus kita kembalikan pada diri kita pula. Ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita, disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan hal-hal yang menyebabkan di antara kita dan terjatuh ke dalam fitnah. Maka wajib bagi kita, ma'asyiral rahimakumullah, mempelajari takwa Allah bukan hanya sekedar mempelajari materinya, tapi amalan. Bagaimana cara kita beramal? Apakah yang kita pelajari ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap apa yang kita pelajari, kembalikan pada diri kita. Apakah saya sudah mengamalkan ini? Atau jangan-jangan saya hanya mengumpulkan ilmu ini dan ilmu itu, lalu kemudian tidak mengamalkannya? Kondisinya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilut tawrah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang mereka itu diwajibkan untuk mengamalkan isi Taurat, lalu mereka tidak mengamalkannya, seperti keledai yang memikul buku-buku di atasnya, tapi dia enggak paham apa isinya. Dia hanya memikul, dia hanya membawa ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Apa manfaatnya, kawan? Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala sangatlah besar. Oleh karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, tahqiqun li hajatihi ila taqwa." Jadi nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tahqiq untuk menjelaskan butuhnya kita kepada taqwa Allah Subhanahu wa Taala fi sirri wal alaniyah, baik di saat dalam keadaan sendirian atau di khalayak ramai. Thumma qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan amalan-amalan yang saleh, maka amalan yang saleh itu menghapuskan keburukan dan kesalahan itu. Fa inna tabiba mata tanawala al-maridu shay'an mudhirran amarahu bima yuslihu. Maka yang namanya dokter, ya, ketika seorang yang sakit, ya, dia mengkonsumsi sesuatu yang memudaratkan, apa yang dilakukan oleh dokter ini? Tentu dia akan berusaha untuk menganjurkan orang sakit itu kepada apa yang memberikan manfaat kepadanya, yang memberi kemaslahatan kepadanya. Sebab dia dalam keadaan sakit, tentu harus diarahkan kepada hal-hal yang menyembuhkan. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan dosa, dia adalah orang yang sakit, ya, sehingga perlu diarahkan kepada hal-hal yang akan menghilangkan penyakit tersebut, menghilangkan dosa itu, kesalahan tersebut, dengan amalan-amalan saleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa dzambu lil 'abdi ka annahu amrun hatmun, dan dosa bagi seorang hamba itu adalah suatu hal yang pasti. Seperti yang kita jelaskan, manusia itu enggak ada yang luput dari kesalahan. Itu adalah perkara yang pasti menimpa setiap hamba. Falsayyisu huwa alladhi la yazalu ya'ti min alhasanat bima yamhus sayyi'at. Maka orang yang berakal, orang yang cerdik adalah orang yang senantiasa mengamalkan alhasanat, berusaha mencari celah-celah untuk beramal kebaikan. Tatkala dia mengetahui ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka dia segera menjalankannya. Ada tambahan-tambahan dari amalan yang diwajibkan, dari amalan-amalan sunnah, memungkinkan bagi dia untuk mengamalkan, dia berusaha untuk melakukannya semampu dia, karena ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa inna ma qaddama fi lafdh al-hadith as-sayyi'ah wa in kanat maqbula. Yani kata beliau, mengapa di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sayyi'ah daripada hasanah? Ikutilah as-sayyi'ah dengan al-hasanah. Meskipun sayyi'ah ini semestinya diletakkan di belakang maqbula, namun mengapa dia diletakkan di depan? Li'anna al-maqsuda huna mahwaha la fi'lul hasanah. Nah, jadi tujuan utama dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah memperhatikan bagaimana cara menghapus kesalahan, bukan melakukan kebaikan. Ya, maka didahulukan penyebutan sayyi'ah untuk apa? Tujuan seseorang adalah untuk menghilangkan kesalahan, menghilangkan dosa, sehingga dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan yang diinginkan atau bukan maksud utama melakukan amalan kebaikan. Ya. Fa saraka qawlihi fi baulil a'rabi, sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti ketika beliau menasihati seorang A'rabi yang sedang kencing di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Subbu alaihi dzanuban mimma." Kamu tuangkan, ya, dzanuban, satu tempat air di atas bekas kencingmu itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan A'rabi tersebut untuk mengambil dzanuban mimma'in, satu gayung air, untuk dituangkan di bekas tempat kencing A'rabi yang sedang kencing di masjid. Apa maksudnya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu karena beliau memerintahkan untuk menuangkan air di masjid? Bukan itu kan tujuannya. Tujuan utamanya apa? Menghilangkan bekas kencingnya. Bukan yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air. Tapi tujuan utamanya adalah menghilangkan bekas najis dari air kencing Arabi ini. Maka demikian pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bukan tujuan utamanya melakukan kebaikan, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana cara menghapus kesalahan, menghapus dosa yang kita lakukan. Karena kalau seorang tidak punya dosa, jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seorang masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Sehingga kita berharap ada amalan-amalan, ada sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan kita tidak memiliki dosa dan kesalahan. وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَاتُ مِنْ جِنْسِ السَّيِّئَاتِ. Nah, sini kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara menghapuskan kesalahan itu, menghapuskan perbuatan dosa itu. Kata beliau, sepantasnya, yakni cara yang terbaik, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amalan-amalan yang soleh yang kita lakukan untuk menghapuskan kesalahan, itu dari jenis kesalahan yang kita lakukan, dari jenis keburukan yang kita perbuat. Fa innahu ablaghu fil ma'ruf. Karena yang demikian ini itu lebih bereaksi dalam hal menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut, lebih baik dalam hal menghapuskan kesalahan itu. Ya, seperti misalnya ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara menghapuskan dosa ini? Ya, berbakti. Ganti itu dengan ganti uququl walidain dengan birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Dari jenis perbuatan kesalahan kita menggantinya dengan kebaikan. Nah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kedua orang tuanya dengan alasan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kedua orang tuanya menangis karena ditinggalkan oleh anaknya, datang dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia meminta izin agar diikutkan dalam jihad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kedua orang tuamu hadir? Ya, ini masih hidup. Lalu dia mengatakan, ya masih ada. Saya meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu kembali kepada orang tuamu. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Jadi membalas atau menghapuskan kesalahan dengan yang sejenis dari kesalahan tersebut, dengan amalan-amalan saleh, ya, kebaikan. Maka ini yang dimaksud oleh beliau. Seorang berbuat keburukan pada tetangganya, maka dia berusaha mengganti dengan kebaikan, berbuat baik. Nah, seorang mungkin dia pernah mencela saudaranya, maka dia berusaha mengganti dengan memberi pujian yang baik, menghilangkan nama yang buruk darinya, dan yang semisalnya. Ini yang beliau maksud. Lalu kata beliau, wadzunubu yazulu mujibuha bi asya, dan dosa-dosa itu ya akan hilang penyebab dosa dengan beberapa hal yang kita lakukan. Nah, di sini beliau akan menerangkan bagaimana cara menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ahaduha, yang pertama, at-taubah. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan kembali kepada Allah. Oleh karena disebut taba. Dalam bahasa Arab, taba, sada, aba, itu maknanya sama, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah, seorang yang senantiasa kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, disebut awwab. Dia salah, dia beristighfar. Dia salah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bertaubat adalah dengan cara mengakui perbuatan-perbuatan tersebut, bahwa itu adalah merupakan kesalahan, lalu dia meninggalkannya dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu dengan penuh keyakinan mengharapkan keutamaan dari Allah dan takut dari siksaan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa taubat harus disertai dengan tiga syarat secara umum, ya, meninggalkan al-iqla' adz-dzam, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa tersebut, lalu kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Apabila ada hubungan dosa tersebut dengan sesama manusia, maka dia berusaha untuk menyelesaikan. Ya. Jika hal itu berhubungan dengan kehormatan, maka dia berusaha untuk menghalalkan, meminta maaf dan yang semisalnya. Hubungannya dengan barang, maka dia berusaha untuk mengembalikan barang tersebut. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Orang yang bertaubat dari dosa dengan sebenar-benarnya taubat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadh-dhanbi kaman la dhanba lah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak pernah melakukan perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ini cara pertama untuk menghilangkan kesalahan. Wasani yang kedua, al-istighfar. Al-istighfar min ghairi taubah. Beristighfar tanpa taubat. Yani istighfar secara khusus. Nah, sebab istighfar salah satu cara untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dalam hadis qudsi yang telah kita sebutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini selalu bersalah siang hari malam hari, aku mengampuni seluruh dosa. Beristighfarlah kalian kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istaghfara ghafara Allahu lah." Wa man istaghfara ghafara Allahu lah. Barang siapa yang beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan. Allah mengampuni kesalahan. Maka istighfar itu sendiri dapat menghapuskan dosa meskipun tidak dibarengi dengan taubat. Ya. Meskipun tidak dibarengi dengan taubat. Nah, kata beliau, fa inna Allah taala qad yaghfiru lahu ijabatan li du'aihi wa illam yatub. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang mengampuni dosa seorang hamba karena mengabulkan doanya meskipun dia tidak bertaubat. Meskipun dia tidak bertaubat. Fa idza ijtama'atit taubatu wal istighfar fa huwal kamal. Namun kalau keduanya ini dibarengi, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai pula dengan taubat, maka itulah kesempurnaan. Ya, itulah kesempurnaan. Akan menghilangkan seluruh dosa-dosa saghiruha wa kabiruha. Ya, saghiruha wa kabiruha, yang kecil dan yang besar diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kedua-duanya ini terkumpul, dia beristighfar kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan syarat-syarat taubat tersebut. Asalihu yang ketiga, cara menghapuskan kesalahan, al-a'malu salihah al-mukaffirah. Amalan-amalan saleh yang menghapuskan dosa-dosa hamba. Nah, amalan-amalan saleh yang menghapuskan dosa-dosa hamba. Nah, al-mukaffirah ini, amalan al-mukaffirah yang menghapuskan dosa, mukaffiratul dzunub, itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada al-mukaffirat al-muqaddarah, ada al-mukaffirat al-mutlaqah. Kata beliau, inna al-kaffaratul muqaddarah. Ini jenis yang pertama, al-kaffarat, kafarah yang menghapuskan dosa, yang muqaddarah, yang sudah ditentukan amalan-amalan kafarahnya itu. Ya, jadi sudah ditetapkan di dalam syariat dari amalan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba untuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Ini muqaddar. Kama yukaffirul mujami'u fi Ramadan. Seperti halnya seorang yang bersetubuh di siang hari Ramadan, gimana cara dia menebus dosa itu? Kafarah, membayar kafarah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halak, wahai Rasulullah, aku binasa. Lihat ya kawan, para sahabat, itu ungkapan-ungkapannya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sangat takut sekali. Dia sudah tahu bahwa bersetubuh di siang hari Ramadan itu tidak boleh. Yang wajib bagi dia berpuasa. Dia mendatangi istrinya. Setelah itu dia memaham bahwa itu adalah kesalahan. Datang dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, binasa aku. Nah, ini ungkapan yang, yani sebelum Allah Subhanahu wa taala menghukum, dia sudah merasa bahwa dia telah binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlaka?" Apa yang menyebabkan kamu binasa? Kata dia, "Waqa'tu 'ala imra'ati Ramadan." Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan dia kepada kafarah. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau memiliki budak? Apakah engkau mampu untuk membebaskan budak? Apakah engkau mampu membebaskan budak?" Kata orang ini, "Saya tidak mampu." Lalu kemudian yang kedua, "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" "Saya tidak mampu." "Apakah engkau mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin?" "Saya tidak mampu," karena sahabat ini orang paling miskin di Madinah. Walhasil, ma'asyar ukhuwah rahimakumullah, ini kafarat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berurutan dengan kadar yang telah ditentukan. Ya, dengan kadar yang telah ditentukan. Seorang melakukan kesalahan, jama'a zaujatahu fi Ramadan. Dia menyetubuhi keluarganya di bulan Ramadan. Kesalahan. Dia membatalkan puasanya. Haram. Tapi ada kafarah. Ada penebusnya. Penebusnya itu apa? Nah, ini urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membebaskan budak. Seorang budak tidak mampu berpuasa berturut-turut dengan urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama, karena ada sebagian mengatakan kalau dia kaya didahulukan puasa 2 bulan berturut-turut, karena kalau dia membebaskan budak terlalu mudah. Namun ya, kondisinya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membebaskan budak lalu kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini disebut kafarat muqaddarah. Kafarah yang sudah ditetapkan kadar, ya, dan ketentuannya. Wal mudahir. Demikian pula seorang melakukan kesalahan karena melakukan zihar. Dia mengatakan kepada istrinya, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Yani dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Yang dia maksud, dia mengharamkan untuk mendekati istrinya. Nah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kafarah, ya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamassa. Sebelum mereka berkumpul kembali, maka dia harus membebaskan budak terlebih dahulu. Naam. Faman lam yastati'. Hah? Faman lam yastati'. Faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'in. Apabila dia tidak mendapatkan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kalau dia tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Wal murtajibu li ba'di mahdzuratil hajj, demikian pula seorang yang melakukan sebagian pelanggaran-pelanggaran dalam menunaikan ibadah haji. Ya. Seperti misalnya dia sengaja menggunting kukunya, atau sengaja mencabut rambutnya atau bulu yang ada di tubuhnya, atau dia memakai parfum dengan sengaja dan yang semisalnya, atau dia berburu dalam keadaan dia sedang ihram, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan pelanggaran-pelanggaran selama ihram, maka di sana ada kadar-kadarnya, ada ketentuan-ketentuannya, di mana dia harus menyembelih, ya, dan pada saat dia melakukan pelanggaran misalnya disembelih di haram di Makkah, lalu kemudian dibagikan kepada fuqaraul haram, dan dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging tersebut, ya, maka ini seluruhnya adalah kafarat, kafarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketentuan dan kadarnya. Au tarikun ba'd wajibatihi, atau dia meninggalkan sebagian hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah haji. Au qatilu shaydi, atau dia membunuh, ya, buruan, yakni dia berburu, dia berburu, dan Allah Subhanahu wa taala melarang, la taqtulu shayda wa antum hurum, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Bil kafarati al muqaddarah, yang ini semua pelanggaran-pelanggaran ini sudah ditetapkan kafarahnya, jadi sudah ada kadar dan ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an was sunnah, wa hiya arba'atu ajnasin, yaitu ada 4 jenis haji, ya, haji yakni bayar dam, istilahkan bayar dam, wa idq, demikian pula membebaskan budak, wa sadaqah, ya, bersedekah seperti memberi makan kepada 60 orang miskin, ya, atau wasiyam, demikian pula berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, atau ketika dia meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, maka dia harus membayar dam. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa selama 10 hari, 3 hari di waktu haji, dan 7 hari pada saat dia kembali ke kampung halamannya. Maka ini semua jenis dari kafarat al-muqaddarah, untuk menghapuskan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini jenis yang pertama. Wa immal kafaratul mutlaqah, ada pula kafarah yang mutlak, menghapuskan dosa yang sifatnya mutlak, tidak ditentukan kadar dan ketentuannya. Kama qala Hudzaifah li Umar, seperti perkataan Hudzaifah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menerangkan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Fitnah rajul, fitnah seseorang, ya, ketika seorang terjatuh ke dalam fitnah karena keluarganya, hartanya, demikian pula anak-anaknya. Ini kadang-kadang seorang terjatuh dalam fitnah disebabkan karena mereka, harta, keluarga, demikian pula anak-anak. Itu semua dapat ditebus dengan salat, berpuasa, bersedekah, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Yani dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan saleh secara umum, itu menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Antara salat lima waktu, satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, penghapus dosa apabila seorang meninggalkan dosa besar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meniru wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhi hadza." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini. Tsumma qala, "Man tawadda'a nahwa wudhi hadza, tsumma shalla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsah illa ghafara Allahu azza wa jalla ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku kerjakan, seperti wudu yang aku kerjakan, lalu dia salat dua rakaat dengan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ibadah di bulan Ramadan iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya yang sebelumnya dan yang semisalnya dari sekian banyak riwayat yang menerangkan bahwa amalan-amalan saleh itu dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Wa qad dalla ala dzalika al-Qur'an wal ahaditsus sihahu fit takfir. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis sahih dalam hal penghapusan dosa-dosa itu. Bisalawatil khams, dengan salat lima waktu, wal jum'ah, demikian pula salatul jum'ah, wasiyam, wal hajj, wasairil a'mal allati yuqalu fiha. Dan demikian pula seluruh amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kadza wa amila kadza ghufira lah. Barang siapa yang mengucapkan ini dan barang siapa yang mengamalkan ini, maka diampuni dosanya. Au ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diampuni dosa-dosanya, ya, apa yang terdahulu yang pernah dia lakukan. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari misalnya, dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari dia mengucapkan 100 kali, dia mengucapkan 100 kali subhanallahi wa bihamdi, hubbat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka diampuni kesalahan-kesalahannya, terhapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun kesalahan sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Jadi keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang yang rutin mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Naam. 100 kali setiap hari dia rutin, masyaallah. Ini juga menjadi sebab hapus dosa. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jenis istighfar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang disebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Disebut sayyid menunjukkan ini merupakan istighfar yang sangat utama sekali. Ya. Ada yang tahu lafadznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahar muqinan bihi, muqinan bihi ghaira syakin غير شاك فهو من أهل الجنة فمات بها فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها غير شاك فمات في تلك الليلة فهو من أهل الجنة. Siapa yang mengucapkannya di siang hari atau di pagi hari dalam keadaan dia yakin kandungan yang terdapat di dalamnya dan meninggal di hari itu ahlul jannah. Siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan dia yakin kandungannya lalu kemudian dia meninggal, maka dia jadi ahlul jannah. Ahlul jannah berarti apa? Kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi dari amalan-amalan yang sifatnya mukaffaratuz dzunub, penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Wa hiya katsiratun. Oleh karena itu kata beliau, dan ini banyak sekali. Liman talaqaha minas sunani khususan ma sunnifa fi fadailil a'mal. Ya, bagi seorang yang mengambil riwayat-riwayat itu dari sunnah-sunnah, terkhusus kitab-kitab yang ditulis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan. Keutamaan-keutamaan amalan. Apakah ditulis yakni secara khusus dalam kitab-kitab khusus yang menjelaskan tentang keutamaan amalan seperti at-targhib wa at-tarhib. Naam. Ya, at-targhib wa at-tarhib. Yang menerangkan tentang anjuran untuk mengamalkan amalan-amalan saleh dan peringatan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan yang semisalnya, ya, amalul yawm wal laila karya An-Nasa'i, naam, dan yang lainnya itu banyak sekali dari amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Namun tentu kita pun harus memperhatikan bahwa sebahagian dari kitab-kitab yang ditulis tentang fadailul amal itu hampir tidak terlepas dari yang namanya al-hadith al-dha'ifah, bahkan al-hadith al-syadidatul dha'af, yang sangat lemah, bahkan palsu, tidak ada asal, yang sangat disayangkan. Sebagian dari riwayat-riwayat tersebut itu bukan untuk menjelaskan sesuatu yang asal hukumnya disyariatkan, namun mendatangkan syariat baru. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Yang demikian ini yang tidak diperbolehkan. Sebagian para ulama ada yang bermudah-mudahan dalam hal menyebutkan fadailul amal, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Yang pertama, hadis itu tidak terlalu lemah, tapi dhafun yasir, lemahnya itu ringan. Ya, lemahnya ringan. Lalu kemudian jangan dia memastikan penisbatannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hendaknya dia menggunakan bentuk-bentuk yang sifatnya melemahkan, seperti sighatut tamrid, yurwa, na'am, ukiya, ruwiya, dan yang semisalnya, tidak memastikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang disebutkan dari keutamaan satu amalan tersebut harus ada dalil yang sahih yang menegaskan tentang asal disyariatkannya amalan itu. Misalnya salatul duha. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya salatul duha. Lalu kemudian ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan salatul duha. Hadis itu tidak terlalu lemah. Maka tidak mengapa meriwayatkannya apabila tidak terlalu lemah dan tidak memastikan penisbatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang satu keutamaan yang asal hukum amalan tersebut ada tuntunannya. Nah, namun alhamdulillah mencukupkan diri dengan hadis yang makbul, yang sahih, yang hasan masih banyak sekali yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, annal inayata bihada min ashaddi ma bil insani alhajatu ilaihi. Ketahuilah bahwa memperhatikan hal ini, berusaha untuk mencari amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk di antara hal yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Fa innal insana min hini yablugh, khususan fi hadhihi al-azmina. Karena yang namanya manusia dari semenjak dia mencapai usia balig. Kalau dia telah mencapai usia balig, berarti apa? Sudah mulai dicatat apa yang dia amalkan, iya kan? Apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat dari kebaikan dan kesalahan. Terkhusus pada zaman-zaman ini. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, min azminatil fatarat allati tushbihul jahiliyah min ba'dil wujuh, dari zaman-zaman yang menyerupai zaman jahiliyah dari sebagian sisi. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau hidup di abad yang ketujuh. Gimana kalau Syekhul Islam hidup di zaman kita? Ah, melihat kondisi Indonesia yang seperti ini. Di zaman beliau saja, beliau mengatakan tushbihul jahiliyah min ba'dil wujuh, menyerupai zaman jahiliyah dari sebagian sisi. Gimana kalau beliau melihat zaman kita ini? Ya, melihat para wanita berjalan sana kemari, ya, dengan kondisi seperti itu. Hijab jarang sekali kita melihat kecuali satu dua wanita. Nah, hukum-hukum yang diterapkan bukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Islam tidak nampak. Yang ada adalah mazahir syirkiyah. Ya, ramainya itu kalau ada haul. Ramainya itu kalau sekumpul sana. Ya. Nah, ramainya itu kalau ada acara ini, acara itu, maulid dan ini dan seterusnya. Subhanallah, salatul jamaah wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan bid'ah, dalam urusan kesyirikan, mengagungkan kuburan, luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu, iya kan? Itulah yang kita saksikan sekarang ini di depan mata kita. Kuburan diagungkan, kuburan masya Allah kubahnya luar biasa, besar-besar. Jadi masya Allah rahmatullah, alangkah miripnya zaman ini dengan zaman jahiliyah. Kalau beliau mengatakan min ba'dil wujuh, ya, dari sebagian sisi, kita mengatakan ini dari banyak sisi, hampir dari seluruh sisi, kecuali tempat-tempat tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Wallahul musta'an wa ila Allahi musta'an. Ya. Meskipun kita juga meyakini bahwa tidak ada satu zaman pun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan di situ ada hidayah, ada iman, ada ahlul haq. Itu pasti. Inilah yang membedakan antara zaman jahiliyah dengan zaman setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Jadi selalu ada sekelompok dari kalangan umatku, ta'ifah meskipun kata orang, dari kalangan umatku yang mereka nampak di atas al-haq. Nah, fa innal insana alladhi yansha'u baina ahli 'ilmin wa din qad yatalaqahu min umuri al-jahiliyyati bi'iddati asya', fa kayfa bighairi hadha. Subhanallah. Kata Syekhul Islam, seorang hamba, ya, dia tumbuh, dia terdidik di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah orang-orang yang mengerti agama. Orang yang tumbuh di tengah-tengah mereka saja qad yatalattakh min umuri jahiliyah, kadang-kadang dilumuri dengan kotoran jahiliyah, ya, dengan sebagian perkara. Fa kaifa bi ghairi hadha, apalagi kalau orang yang hidup di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah para ulama, bukan di tengah-tengah ahlul din, ya lebih parah lagi. Sejak kecil yang dikenal PlayStation, ya, main ini main itu, judi dan yang semisalnya, tidak mengenal din sama sekali. ya, tidak mengenal din. Nah, kalau dulu masih mending, masih terlihat kesibukan anak-anak itu datang ya ngaji, masya Allah. Sekarang kalau sudah sore itu kumpulnya di warnet, ya, game online, ya, game ini game itu, ada waktu istirahat, ya, datangnya ke internet, yang mereka tahu, ya ini subhanallah, menjijikkan sebenarnya, menjijikkan. Anak-anak muda sekarang SD itu sudah tahu, ya, yang namanya ini pasangan ini sudah ngerti mereka. Yang tidak sepantasnya mengetahui kecuali orang-orang dewasa. Tapi ini anak-anak kecil itu dari kecil dididik dengan lagu-lagu Aku Cinta Padamu. Dari kecil usia 2 tahun awal dia belajar yang diucapkan bukan bismillah, alhamdulillah, mempelajari doa ini doa itu, tapi yang dipelajari yakni menyanyi, joget, menari dan yang semisal. Itulah pendidikan kebanyakan orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Anak itu lahir di atas fitrahnya, tapi terjadi perubahan. Kenapa? Orang tuanya menyebabkan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan seorang hidup di tengah para ulama saja itu kadang-kadang terjatuh ke dalam hal-hal yang itu merupakan bagian dari jahiliyah. Apalagi kalau hidupnya di tengah lingkungan yang penuh dengan keburukan, yang tidak mengenal din. Ya, sebagian mereka hidup di tengah-tengah yang kelihatannya, wah orangnya saleh, tapi ternyata yang diamalkan adalah ritual-ritual syirik yang mereka ketahui. Ini namanya Islam. Kalau ada masalah datang ke kuburan, karena gurunya lah yang mengajarkan demikian. Ya, idza a'yadkumul umur fa 'alaikum bi ashabil qubur katanya. Kalau kalian ada masalah, ada problem, datangi ashabul qubur. Ya, datang ke syekh ini, datang ke wali ini, wali itu. Dari mana ini? Ya, sebagian mereka bahkan menisbatkan ini sabda Rasulullah. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini? Nah, Allahu musta'an. Jadi musibah, ya. Musibah yang menimpa umat ini sangat parah sekali. Dari kesyirikan, dari bid'ah, khurafat, ya. Itu hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal quzzati bil quzzah, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, hadzwal quzzati bil quzzah. Yang dimaksud al-quzzah itu rish, ya, bulu dari anak panah. Setiap anak panah itu biasanya disertai dengan bulu di bagian belakangnya. Itu namanya kudza. Nah, kudza itu satu dengan yang lain mirip. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, hadwal kudza bil kudza. Maksudnya benar-benar kalian akan mirip seperti mereka. Kalian mengikuti cara-cara mereka. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Bahkan ketika mereka pun masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun ikut-ikutan masuk ke dalam. Biawak itu kecil, jarang yang besar. Kadang ada yang besar-besar juga. Tapi rata-rata ya kecil, lebih besar dari kadal. Nah, yang zahir wallahu ta'ala alam, abbaq, yang zahir berbeda dengan yang dimaksud apa biawak yang kita ketahui, ya, berbeda, ciri-cirinya pun berbeda yang disebut oleh para ulama. Nah, lubangnya itu ya kecil sesuai dengan kondisi tubuhnya. Maksudnya manusia itu ya sulit, tidak bisa masuk ke situ. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, kalaupun mereka masuk ke situ dalam posisi yang sulit, dalam hal-hal yang dikatakan enggak sepantasnya seorang mengikuti, lah ini kaum muslimin ikut juga. Meniru juga apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang sebelum kalian itu Yahudi dan Nasara? Qala fama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah. Apa yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita saksikan. Ya. Kadang-kadang seorang tidak tinggal lagi keislamannya kecuali di KTP-nya. KTP, oh Islam. Masya Allah. Tapi penampilannya, wah, rambutnya rambut, istilah mereka rambut ambrik katanya. Ya, ini sudah meniru gaya barat, meniru gaya orang-orang kafir. Ya. Ini muslim apa bukan? Kadang-kadang kita jalan ini, apa ini orang? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa antu sallima ala man arafta wa man lam ta'arif. Engkau menyebarkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Gimana cara kita mengenal kalau dia muslim dalam kondisi tidak nampak darinya identitas dia sebagai seorang muslim? Nah, sangat disayangkan akhlak sudah terjadi perubahan. Nah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dianggap terbelakang. Dianggap terbelakang, tidak mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti Rasulullah, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka ya itu mengikuti tren apa yang datang dari orang-orang kafir, itulah yang mereka cerna, itulah yang mereka lakukan dan mereka berbangga dengan itu. Wallahul musta'an. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada khabaru tasdiqihi fi qawlihi ta'ala. Ini adalah pemberitaan pembenarannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang ahlul batin. Fastamta'tum, kalian bersenang-senang dengan bahagian dunia yang diberikan pada kalian, seperti bersenang-senangnya orang-orang sebelum kalian dengan bahagian dunia yang Allah berikan pada mereka. Jadi sibuk dengan dunianya, menjadi hamba dunia, mengikuti syahwatnya. Wa khudtum kalladhi khadu, dan kalian berbicara dengan kebatilan seperti mereka orang-orang sebelum kalian berbicara dengan kebatilan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua penyimpangan yang ada pada mereka, ahlul batin. Sibuk dengan dunia, cinta kepada dunia, mengikuti syahwat dan mengikuti syubhat, berbicara dengan kebatilan. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim, kata beliau, wa jama'a subhanahu baina al-istimta' bil khalaq wa baina al-khawf li anna fasad ad-din imma an yaqa' bil i'tiqad al-batil wa takalluma bih. Atau yaqa fil amal bi khilaf al i'tiqad al haq. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua keburukan ini, al istimta' bil khalaq wa bain al khauf. Bersenang-senang dengan kehidupan dunia dan berbicara kebatilan. Karena rusaknya agama ini ada kalanya disebabkan karena seorang hamba itu terjatuh dalam keyakinan yang batil dan berbicara tentang kebatilan. Atau dia terjatuh ke dalam amalan yang menyelisihi keyakinan yang hak. Amalan, perbuatan, mengikuti syahwat. Wal awwal huwa al bid'ah wa nahwuha. Adapun jenis yang pertama, keyakinan yang batil, membicarakan kebatilan, ini bid'ah. Dan yang semisalnya. Wasani yang kedua, yang hubungannya dengan amalan, huwa fisqul a'mal wa nahwuha. Perbuatan kefasikan dari amalan-amalan yang dikerjakan dan yang semisalnya. Wal awwalu min jihati syubhat, adapun yang pertama keyakinan batin ini datangnya dari syubhat. Wasani min jihati syahawat, dan yang kedua dari sisi syahwat. Senang dengan kehidupan dunia. Itulah pintu syaitan. Ya. Ini dua ini pintu syaitan. Syubhat, syahwat. Maka seorang hamba ada kalanya terjatuh ke dalam syubhat, ada kalanya terjatuh ke dalam ittiba' syahwat, mengikuti syahwat. Ada kalanya dua-duanya. Syubhat, syahwat. Nah, oleh karena itu para ulama ussalaf mereka mengatakan ihzaru minan nasi sinfain. Hati-hatilah kalian dari jenis manusia dua. Sahibi hawa qad fatanahu hawa wa sahibi dunya a'madhu dunya. Pengekor hawa nafsu yang telah terfitnah dengan hawa nafsunya, mengikuti syubhat, mengikuti bid'ah, dan sahibi dunya, pecinta dunia yang dia telah dibutakan oleh dunianya. Dan para ulama juga mengatakan ihzaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Hendaknya kalian berhati-hati dari fitnah seorang alim tapi fajir. Alim tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan bertentangan dengan al-ilmul haq, dan seorang ahli ibadah namun dia jahil. Dan kedua jenis manusia ini, al-alimul fajir dan al-abidul jahil, dua jenis yang kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat-salat kita. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang sesat. Siapa orang yang dimurkai ini? Yahudi. Siapa orang sesat ini? Nasara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dhullal. Yahudi itu yang dimurkai Allah, Nasara itu yang sesat. Mengapa demikian? Al-yahud berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Fajir, al-alimul fajir. Yang kedua, semangat tapi tanpa disertai ilmu. Jahil, rajin ibadah tapi dibangun di atas kejahilan. Dua-duanya sesat. Dua-duanya jauh dari as-siratul mustaqim. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, man fasada min ulama'ina fafihim shibuhum min al-yahud, wa man fasada min ubadina fafihim shibuhum min al-nasara. Siapa yang rusak dari ulama umat ini, maka dia menyerupai Yahudi. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah umat ini, maka dia menyerupai Nasara. Nah, walihada syawahidu fisti'a wal kisai. Dan tentang hal ini, adanya sebagian umat ini yang mereka terjatuh ke dalam syubhat, terjatuh ke dalam syahwat, mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasara, banyak sekali dalilnya dalam hadis-hadis yang sahih dan yang hasan. Wahada amrun qad yasri fil muntasibina ila ad-din min al-khassah. Dan perkara ini kadang-kadang terjadi pada sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama ini. Kama qala ghairu wahidin min as-salaf minhum Ibnu Uyainah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama as-salaf, di antara mereka Ibnu Uyainah, fa inna katsiran min ahwal al-yahud qad ibtuliya biha ba'd al-muntasibina ila al-'ilm. Kebanyakan dari keadaan orang-orang Yahudi, ya, itu telah menimpa sebagian mereka yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Ulama. Ulama ussu. Berilmu. Ya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Adallahu Allahu ala ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Uyainah. Mereka ini serupa dengan Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal ini, ma'asyiral ikhwah. Menuntut ilmu wajib, namun ilmu tersebut akan menjadi sarana bagi seorang hamba untuk beramal saleh. Maka ilmu dan amal itu harus dibarengi, jangan dipisahkan. Kapan dia memisahkan ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu, dia akan terjatuh ke dalam salah satu dari dua, yang dimurkai dan yang sesat, al-maghdub alaihim dan al-dhalim. Wa katsiran min ahwalin nasara qad tuliya bihi ba'dul muntasibina ila ad-din. Dan kebanyakan dari keadaan orang-orang Nasara telah menimpa sebagian mereka yang menisbatkan dirinya kepada agama dari kalangan ahli ibadah. Dari kalangan ahli ibadah. Ibadah, semangat dalam beribadah namun tanpa dibarengi dengan ilmu. Maka ini juga penyimpangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kama yubsiru dhalika man fahima din al-islam alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam thumma nazzalahu ala ahwalin nas. Sebagaimana yang dilihat oleh seorang yang memahami agama Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia silakan tanziluhu ala ahwalin nas, mencocokkan kepada kondisi yang ada di tengah-tengah manusia. Pelajari kitab Allah, pelajari sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Setelah itu lihat kondisi umat, benar-benar mereka telah terjatuh dalam menyerupai al-Yahud wan-Nasara. Oleh karenanya ma'asyiral rahimakumullah, solusi terbaik untuk menghindarkan diri dari berbagai macam fitnah yang melanda umat ini, menyibukkan diri dengan ilmu. Al-ilmun nafi'. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Aku memohon kepada Allah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba yang mewariskan keimanan, yang merubah akhlak dari yang buruk menjadi yang baik, dan menyebabkan seorang hamba itu mengerti tentang halal wal haram. Ilmu yang dapat menepis syubhat dan syahwat. Ilmu hudika anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddara. Ketahuilah, kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa anugerah yang paling utama yang Allah berikan pada seorang hamba, ilmu. Ilmu yuzilu anka syakka waddara. Ilmu yang menghilangkan keraguan, menipis syubhat, wadaran dan kotoran syahwat. Jadi ketika seorang mempelajari ilmu, hendaknya dia selalu memperhatikan dirinya, apakah dengan ilmu ini menyebabkan dia bertambah keimanan, yang dengannya dia dapat menipis syubhat dan semakin jauh dari syahwat. Maka jika mungkin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah, ketika seorang belajar, semakin banyak belajar, penyimpangan pun semakin bertambah. Semakin banyak belajar, kemaksiatan pun semakin tidak ditinggalkan. Kadang-kadang seperti itu. Semakin banyak belajar, semakin banyak alasan untuk membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau dahulu dia enggak punya hujah, jadi punya hujah. Setelah belajar, hujah untuk membenarkan kebatilannya. Maka ini musibah. Ya. Oleh karena itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma walla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utujadal." Tidaklah satu kaum itu sesat setelah hidayah yang diberikan kepadanya, melainkan sebab kesesatan itu dari pintu jadal. Dia jadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Ya, sebab agama ini masyaallah rahimakumullah bisa dimanfaatkan ahlul haq, bisa pula dimanfaatkan ahlul batil. Ahlul haq memanfaatkan dengan kebenaran, difa'anil haq membela kebenaran, membantah kebatilan. Ahlul batil pun bisa. Kenapa kamu enggak sholat? Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Nah, terus yang enggak sholat, Ah, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu kok senang sekali berbuat maksiat, kekufuran? Man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang ingin beriman silakan. Siapa yang ingin kafir silakan. Jadi Allah suruh pilih. Allah yang suruh memilih. Kamu jangan memaksa. Allah sudah memilih untuk kita. Mau pilih kekafiran silakan, mau memilih iman silakan. Subhanallah. Ahlul batin. Ya, kalau ingin memanfaatkan agama bisa. Dan itu kita saksikan sebagian mereka yang tidak semakin menambah keimanan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung diri kepada Allah tabaraka wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika kondisinya demikian, faman syarah Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah. Wa kana maitan fa ahyahu Allah. Yang sebelumnya itu mati, hatinya mati, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan cahaya dari Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika auhayna ila ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wa mal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yashaa min ibadina. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Qur'anul Karim, ruh yang menghidupkan hati-hati manusia. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Alkitab. Lalu kami menjadikannya sebagai nur, sebagai cahaya. Jadi kebenaran ini ma'asyiral rahimakumullah yang akan menerangi cahaya. Dengan cahayanya akan menerangi kegelapan yang ada di dalam hati seseorang. Ya, dengan syarat dia menuntutnya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya seorang untuk selalu membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada saat beliau menunaikan salatul lail. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka ibadahnya pada qiyamul lail dengan doa iftitah, Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard 'alim al-ghaibi wash-shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه يا الله bimbing aku, tunjuki aku ya Allah dari hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia kepada al-haq. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbing hamba-hambanya. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka itulah hidayah. Berarti Allah menghidupkan hatinya, wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fin-nas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kalau seperti ini keadaannya, seorang hamba diberi hidayah, dia berjalan dengan hidayah itu di tengah-tengah manusia, maka sangat mudah baginya membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak yang harus dia jalankan, mana yang batil yang harus dia tinggalkan, ya, sehingga dia menyikapi manusia, dia bergaul dengan manusia dengan cahaya ini, dengan bimbingan hidayah ini. Nah, لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. Ya, seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya hidayah ke dalam hatinya, ketika dia berjalan melihat kondisi manusia, melihat keadaan manusia, pasti dia akan melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat kondisi-kondisi jahiliyah itu tumbuh, berkembang. Dan dia akan melihat jalannya dua umat yang dimurkai dan yang sesat dari kalangan Yahudi dan Nasara. fayara an qad tuliya bi ba'd dzalik. Maka dia akan melihat bahwa umat ini telah ditimpa dengan sebagian hal itu. Mereka telah mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasara. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau ini disebutkan Syekhul Islam di zaman beliau, maka di zaman kita tentu lebih parah. Semakin datangnya zaman-zaman yang semakin mendekati hari kiamat, semakin buruk pula kondisinya. Fa'anfa'u malil khassati wal amma. Nah, sekarang setelah beliau menerangkan bahwa seperti inilah kondisi manusia, mereka telah terjatuh ke dalam sunnah-sunnah jahiliyah, sebagai mereka telah terjatuh ke dalam langkah-langkah Yahudi dan Nasara. Lalu apa solusinya? Apa solusinya? Apa makhraj minal fitnah? Jalan keluar agar kita bisa terhindar dari fitnah. Maka beliau menyebutkan resepnya. Fa'anfa'u malil khassati wal ammah. Maka yang paling bermanfaat bagi yang khusus, demikian pula bagi yang masyarakat umum. Apa yang paling bermanfaat? Al-ilmu bima yukhallisun nufus min hadihil waradat. Berilmu dengan sesuatu yang membebaskan jiwa-jiwa kita, yang menyelamatkan diri-diri kita dari kebinasaan, dari hal-hal yang membinasakan, dari hal-hal yang menyebabkan seorang hamba menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ittiba'u sayyi'atil hasanat, yaitu dengan cara apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan melakukan amalan-amalan saleh. Al-hasanat. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Amalan-amalan saleh, amalan-amalan baik itu akan menghilangkan amalan-amalan yang buruk atau dosa-dosa dan kesalahan. Wal hasanatu, apa yang dimaksud hasanat? Jadi ini definisi al-hasanah. Yang dimaksud al-hasanat, ma nadaballahu ilaihi ala lisan khatamin nabiyyin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepadanya melalui lisan khatamun nabiyyin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk melakukan sesuatu itu melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal a'mali wal akhlaq was sifat. Dari amalan-amalan dan akhlak, demikian pula sifat-sifat. Nah, dari amalan-amalan, dan itu banyak. Salat yang wajib dan yang sunnah, berpuasa yang wajib dan yang sunnah, berhaji yang wajib dan yang sunnah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama tanfil kiru khabath al-hadid. Hendaknya kalian senantiasa menunaikan ibadah haji dan umrah, karena kedua amalan ini menghapuskan kemiskinan dan dosa, seperti halnya las yang menghilangkan karatan pada besi. Jadi amalan-amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula al-akhlaq yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ucapan, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Kalau dia tidak mengucapkan kebaikan, diam. Yani dia memilih salah satunya. Kalau dia berkata, berkatalah yang baik. Kalau dia tidak berkata yang baik, diam. Itu jalan selamat. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kebaikan kepada manusia. Laisa al-mu'minu billa'ani wal ta'an wal fahish wal badhi. Seorang mukmin itu bukan seorang suka melaknat, yang suka mencela, suka melakukan perbuatan keji, kotor lisannya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah seandainya engkau itu menjadi orang yang keras dan kasar, mereka akan meninggalkanmu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempraktikkan secara langsung, dilihat oleh para sahabatnya, dilihat oleh keluarganya. Yang itu adalah merupakan aplikasi dari Al-Qur'an Karim. Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana khuluquhu Qur'an. Akhlak Nabi itu ya Al-Qur'an. Penerapan dari Al-Qur'an Karim, penjabaran dari Al-Qur'an Karim. Beliau yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku orang yang paling baik terhadap keluarga. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min al-husni al-khuluq aw min al-khuluq al-hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan pada yaumul qiyamah dari akhlak yang baik. Al-khuluq al-hasan. Nah, siapa yang ingin mempelajari adab dan akhlak yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Kitabul Adabil Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Subhanallah. Disitulah Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang demikian banyak yang menjelaskan adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula sifat-sifat ya. Mana yang baik, mana yang buruk? Yang dianjurkan oleh Allah itulah al-hasanat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thalib. Jangan engkau menganggap remeh satu pun dari perbuatan kebaikan. Meskipun ketika engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Ya. Bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Sadaqah. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Masyaallah. Apa kabarnya? Ya, bahasa Banjarnya orang enggak tahu. Tayyib, apa kabarnya? Yani, ya. Mengakrabkan diri itu bagian dari al-khuluqul hasan. Malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya kulluhu khair. Al-haya'u min al-iman. Malu itu bagian dari keimanan. Ini sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semua bahagian dari al-hasanat. Sehingga pada hakikatnya ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, seorang muslim bisa menjadikan seluruh waktunya dalam keadaan dia melakukan al-hasanat. Ya. Dia bisa menggerakkan seluruhnya, hatinya, lisannya, tubuhnya untuk memperbanyak al-hasanat ini. Zikrullah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah kapan saja kan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir kepada Allah berdiri, duduk, baring, yakni di mana saja. Seorang muda. Berzikir kepada Allah ini enggak perlu bayar. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu menggunakan alat pendongkrak lisan. Mudah sekali, subhanallah, alhamdulillah. Mudahnya, ringannya lisan ini. Kalimatani khafifatani fil lisan, taqilatan fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Sangat ringan. Ya. Hati kita. Nah. Jaga hati kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hati ini yang menjadi inti dari seluruh gerakan-gerakan yang ada dalam tubuh kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salah salah jasadukum, wa idza fasadat fasada jasadukum. Di dalam jasad kita itu ada mudghah, sepotong daging kecil. Kalau itu baik, akan baik seluruh tubuh kita. Kalau itu buruk, akan menyebabkan buruknya seluruh tubuh kita. Al-qalb, ya, pelihara, jaga dengan baik, isi dengan hal-hal yang menerangi hati itu. Berikan cahaya ke dalam hati kita dengan cahaya iman, membaca Al-Quran Al-Karim, muhasabah, memperbanyak zikrullah, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah wal qur'aniyah yang semakin mendekatkan hati kita kepada Allah dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Al-ilmu khasyatullah, kata para ulama. Ilmu itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan, aktivitas. Aktivitas tubuh kita ini, kita bisa mengkondisikannya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang berdagang, berdaganglah dengan cara yang diridhai Allah Tabaraka wa taala. Ya, dengan jujur, penuh amanah. Ketika seorang bekerja, bekerjalah dengan cara yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang diharamkan, dari rishwa, dari korupsi dan yang semisalnya, riba, harta riba, tinggalkan. Nah, dan demikianlah kita bisa menjadikan seluruh aktivitas kita ibadah. Bahkan pada saat kita diam itu jadi ibadah. Bahkan pada saat kita tidur pun menjadi ibadah. Kata para ulama, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap ridha Allah ketika aku tidur, sebagaimana aku berharap ridha Allah ketika aku sedang terjaga. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah. Wa mimma yuzilu mujib adz-dzunub al-masa'ibul mukaffirah. Dan termasuk di antara yang menghilangkan dosa-dosa seorang hamba adalah al-masa'ibul mukaffirah. Musibah-musibah yang menjadi penghapus dosa. Nah, dan ini sifatnya qadarullah azza wa jalla. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita yang mewujudkan amalan. Tapi bab yang beliau jelaskan di sini hubungannya dengan sesuatu yang menimpa kita. Yang menimpa kita. Yang kita tidak bisa menghindarinya. Wa hiya kullu ma yu'limu. Yang dimaksud al-masa'ibul mukaffirah, musibah-musibah yang menjadi penghapus dosa, segala sesuatu yang membuat kita sakit. Min hammin aw huznin aw adha fi malin aw 'irdin aw jasadin aw ghairi dhalik. Di mana seorang merasakan gundah, sedih, atau mendapatkan gangguan, na'am, baik pada harta, seorang kehilangan harta, gangguan pada kehormatannya, demikian pula pada jasadnya dan yang semisalnya. Lakin laysa hadha min fi'lil 'abd, namun ini bukan perbuatan hamba. Dalam artian hamba dalam hal ini bersabar menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه حتى الشوك يشافها حتى الشوك يشافها. Tidaklah satu penyakit atau sesuatu yang membuat dia terasa sakit yang menimpa seorang mukmin melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosanya, bahkan duri yang mengenainya yang masuk ke dalam tubuhnya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشابكها إلا كفر الله بها من خطايا. Tidaklah menimpa seorang mukmin dari perasaan lelah, sakit, sendi, gundah gulana, berbagai macam gangguan, bahkan duri yang menimpanya, melainkan itu semua Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan dari hamba tersebut. Nah, saya kira sampai di sini ikhwan yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, insyaallah taala masih ada satu pertemuan lagi di malam hari ba'da isya untuk melanjutkan risalah yang sangat bermanfaat. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.